وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Telah kita pelajari tafsir wal mursalat urfa, bahwa ada dua tafsir, ada yang mengartikan menafsirkan al mursalat dengan al malaikah seperti yang dilakukan oleh As-Sa'di rahimahullah, demi angin-angin yang bertiup urfan, yakni silih berganti, yatba'u ba'daha ba'dha, sesatunya diikuti oleh angin berikutnya, bertiup berturut-turut, dikirim oleh Allah, diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, angin itu bertiup, ya, silih berganti, berturut-turut, yang satunya diikuti oleh angin berikutnya. Ada juga yang menafsirkan al-mursalah dengan al-malaikah seperti yang dirajihkan oleh, dipilih oleh Ibnu Katsir. Naam. Apa tadi yang mengartikan al-mursalah dengan al-riyah? Pertama apa tadi yang anda sebutkan? Angin, ya. Nah, angin ini tafsirnya siapa? Ibnu Katsir. Baik. Ibnu Katsir. Yang memilih menafsirkan al-mursalah dengan al-malaikah siapa? As-Sa'di. Nah, adapun Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan dua-duanya bisa. Nah. Jadi Ibnu Katsir yang memilih al-mursalah ditafsirkan dengan ar-riyah, dengan angin. Nah, yang makna tadi. As-Sa'di yang memilih ditafsirkan dengan al-malaikah. At-Tabari mengatakan dua-duanya bisa. Tidak bertentangan. Tayyib. Kemudian dengan jika ditafsirkan dengan malaikah, yakni al-mursalah di urfa wal mursalah di urfa, demi malaikat yang malaikat-malaikat yang diutus urfan, yakni ma'ruf, dengan membawa perkara yang ma'ruf, hikmah, maslahat, bukan perkara mungkar. Difahami? Jika diartikan dengan angin, demi angin-angin yang diutus silih berganti, ya, seperti makna yang saya terangkan. Jika diartikan dihasilkan yang malaikat, demi malaikat-malaikat yang diutus dengan perkara yang ma'ruf, dengan maslah, dengan hikmah, bukan perkara mungkar, bukan perkara sia-sia. Naam. Fal'asifati asfa. Ini diatofkan kepada yang sebelumnya, diatofkan kepada al-mursalat. Demi al-asifati asfa. Demi al-asifati asfa. Apa makna al-asifati asfa? Al-asifati asfa juga diperselisihkan tafsirnya seperti al-mursalat. As-Sa'di rahimahullah tetap, ya, mendahulukan tafsir al-asifat dengan al-malaikah seperti al-mursalat. Sa'di rahimahullah tetap mendahulukan tafsir al-malaikah seperti halnya al-mursalat. Al-asifati maknanya al-malaikah allati yursiluha Allah ta'ala wasafaha bil mubadar wa li amrih wa sur'ati tanfidhi awamirih karrihil asif. Demi malaikat-malaikat yang bekerja dengan cepat, bekerja dengan cekatan, dengan gesit, dengan sangat cepat melaksanakan perintah Allah. Malaikat yang Allah utus, Allah sifati malaikat-malaikat itu bil mubadarati li amri, Allah sifati malaikat-malaikat itu bersegera melaksanakan perintah Allah jika diperintah, tidak ditunda sedikit pun, wa sur'ati tanfidhi awamiri dan disifati sangat cepat melaksanakan perintah Allah, karrihil asif seperti angin, angin kencang. Rihil asif adalah angin yang bertiup kencang. Jadi malaikat-malaikat itu sangat cepat bersegera dalam melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Demi para malaikat yang begitu cepat mengerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tafsir Al-Asif Al-Asfa jika diartikan malaikat. Kemudian As-Sa'di rahimahullah juga menyebutkan setelah itu yang kedua au, kata beliau atau. Atau yani ada kemungkinan tafsir al-asifat adalah ar-riyah as-syadidah. Allati yusra'u hububuha. Al-asifat adalah angin yang bertiup sangat kencang. Dan sangat cepat, sangat kencang. Ya. Jadi setelah mendahulukan tafsir al-asifat dengan makna malaikah, kemudian beliau menyebutkan kemungkinan yang kedua, atau al-asifat adalah angin-angin yang bertiup sangat kencang. Adapun Ibnu Katsir, beliau mengartikan al-asifat dengan ar-riyah. Ya. Seperti halnya al-mursalat, Ibnu Katsir merujukkan bahwa tafsirnya adalah ar-riyah. Begitu pula al-asifat, Ibnu Katsir merujukkan tafsirnya adalah ar-riyah. Nah, jadi kita lihat di sini perbedaan. As-Sa'di, al-mursalat, al-asifat ditafsirkan malaikah. Ada kemungkinan al-asifat riyah al-asifah, yakni angin. Ibnu Katsir sebaliknya. As-Sa'di menafsirkan malaikah. Nah, menafsirkannya dengan malaikah. Ada kemungkinan riyah. Baik, Ibnu Katsir sebaliknya. Memilih al-mursalat dan al-sifat seragam tafsirnya adalah ar-riyah. Dua-duanya ar-riyah. Bukan malaikat. Nah, kita melihat adanya perbedaan tafsir. Baik. Kemudian wan-nashirati nashra, dan demi an-nashirati nashra. Ya, di sini juga tadi mengatakan ada kemungkinan malaikat. Dan ada kemungkinan awan. Nah, an-nashirati nashra jika diartikan dengan malaikat, artinya demi para malaikat yang menyebarkan urusan-urusan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ingin tebarkan. Dan Allah perintahkan kepada malaikat untuk menyebarkannya, untuk menebarkannya. Itu jika diartikan dengan malaikat. Dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir menyebutkan, At-Tabari menyebutkan al-malaika, yakni salah satu. Jadi dalam tafsir Ibnu Jarir tafsirnya banyak. Ada beberapa. Ya, di antaranya tafsir malaikat. Al-malaika allati tansyurul kutub. Tansyurul kutub. Demi para malaikat yang menyebarkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi mirip dengan tafsir yang dipilih oleh As-Sa'di rahimahullah, yakni an-nasyirah diartikan dengan malaika. Ya. Para, demi para malaikat yang menyebarkan apa-apa yang diatur oleh Allah untuk disebarkan. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan yakni menyebarkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tafsir yang kedua, an-nashirat adalah riyah, dan tetap ini yang dipilih oleh Ibnu Katsir, diseragamkan oleh Ibnu Katsir, mulai dari al-mursalat, al-asifat, an-nashirat, tiga-tiganya semua diartikan dengan angin-angin. Nah, demi an-nashirat, demi angin-angin yang tansyuru as-sahab, yang menyebarkan awan-awan. Kita lihat awan-awan di atas itu dipecah-pecah oleh angin, dibawa oleh angin ke arah sana, dibawa oleh angin ke arah sana, ditebar di angkasa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ar-riyah allati tansyuru as-sahab fi afaqis sama' kama yasha'u ar-rabbu 'azza wa jalla, kata Ibnu Katsir. Demi angin-angin yang menyebarkan awan-awan di ufuk-ufuk langit, di angkasa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Angin-angin itu yang memecah awan-awan itu dan menyebarkan, ada yang di ke arah selatan, ke arah utara, ke arah timur, ke arah barat, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu makna wan-nasyirati nasra, jika diartikan dengan an-nasyra, dengan angin. Ini yang sepertinya arah tafsir kemungkinan yang kedua disebutkan As-Sa'di, arahnya ini. Ketika beliau menyebutkan as-sahab, awan, maksudnya ini angin yang menyebar awan. Nah, tafsir ini semua disebutkan oleh Ibnu Jarir, malaikat, angin, ya. Dan ada, bahkan ada tafsir lain yang disebutkan di sana. Dan Ibnu Jarir mengatakan semuanya bisa. An-nashirat bisa diartikan dengan malaikat yang menyebarkan urusan-urusan Allah, menyebarkan kitab-kitab Allah. Bisa diartikan angin-angin yang menyebarkan, menebarkan awan-awan di angkasa. Nah, dan makna lain yang boleh sebutkan di sana. Baik. Adapun Ibnu Katsir, seperti yang kita dengar dari awal, beliau tetap memilih semuanya diartikan dengan angin, mulai dari al-mursalat, al-asifat, an-nashirat. Nah, semuanya al-abhar, yang paling tampak pada tafsir yang kata Ibnu Katsir, angin. Nah, adapun Sa'di dari awal al-mursalat memilih malaikat, al-asifat juga mendahulukan malaikat namun menyebutkan kemungkinan tafsir lainnya itu angin. Begitu pula an-nashirat, ya, kemungkinan malaikat, kemungkinan angin yang menyebarkan awan. Baik. Adapun fal fariqati farqa fal mulqiyati dzikra, ini tafsirnya adalah demi para malaikat. Ibnu Katsir menegaskan bahwa ini yang dimaksud adalah para malaikat. Nah, kalau Sa'di jelas ya. Nah, falfariqati farqa falmulkiyati fiktura. Artinya kalau ini sudah jelas arah maknanya adalah, tafsirnya adalah malaikat, tanpa dari makna ayat. Oh, yang dimaksud adalah al-malaikah. Karena al-fariqati farqa artinya demi para malaikat yang tufarriq allati tufarriqu bain al-haqq wal batil, al-fariqat allati tufarriqu bain al-haqq wal batil, yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Nah, falmulqiyati dzikra, demi para malaikat yang almulqiyat yakni almuballighat, yang menyampaikan zikr, menyampaikan wahyu dari Allah kepada rasul-rasulnya dari kalangan manusia di muka bumi, yang wahyu-wahyu itu merupakan zikr. Isinya adalah peringatan, pelajaran untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk yang ini tampak. Nah, dari sini As-Sa'di rahimahullah Ibnu Katsir ketemu. Karena memang jelas ya, maknanya di sini adalah malaikat. Sudah tidak bisa diartikan dengan, sulit untuk diartikan dengan angin kali ini. Nah, karena itu Ibnu Katsir menegaskan hanya menyebutkan tafsir malaikat saja. Seperti hanya Sa'di. Nah, apa tadi al-fariqati farqa, demi para malaikat allati tufarriqu bain al-haqqi wal batil, demi para malaikat yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Fal mulqiyati dzikra, demi para malaikat yang mulqiyat yakni muballighat, yang menyampaikan wahyu Allah kepada rasul-rasulnya di muka bumi. Dzikr adalah wahyu, yang merupakan dzikr. Nah, isinya ilmu, pelajaran, peringatan. Nah, jelas ya. Udzra atau nuzra nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya. Dan acara selanjutnya. Tafadhal barakallahu fikum. Thalabah, kembali ke jadwal berikutnya, yaitu hifdzul Quran. Hifdzul Quran wa raja' Quran. Nah. جزاكم الله خيرا سبحان الله وبحمده كلا